kang sorana gogorondrangan. Hawar-hawar disada si kaangangan. Hiji tanda kuring teh kekeneangan. Sugan aya anu hayang didatang. Tukang pijet hamo bire. Gecilahan modalna kaleng jengite. Kerpraktekna mawa anggel rejeng sama. Sugan aya nu hayang dirancet ala. Kalau ada sakit badan, sakit pinggang, panggil saja dokter keliling di jalan. Ongkosnya pun pasti tidak kemahalan. Biasanya prakteknya setiap malam. Nungadang sorana gogorondrangan. Hawar-hawar disada ika angkangan. Hiji tanda kuring teh kekeneangan. Sugan aya anu hayang didatangan. Tukang pijet hamo bire. Gesilahan modalna kaleng jeung ite. Kepraktekna mawa anggel rejeng sama. Sugan aya nu hayang dirancet ala. Sening muru tukang pijit kawarti. Boga cara tradisi anu maranti. Entali ku tukang pijit nu ahli. Kabisana bawa singa jadi. Tukang pijet hamo bire. Gesilahan modalna kaleng jeung ite. Kerpraktekna kawas sama. Gesilahan modalna kaleng jeung ite. Kaosnya tak? Kuring lampu mapai-mapai nempel jalan. Duaan lempang baris silih jalan. Mapai-mapai hawar-hawar di sana di keangan-angan. Hiji tanda kuring teh kekeneangan. Sugan ayah nu hayang dirantet panggil saja dokter keliling di jalan. Ongkosnya pun pasti tidak kemahalan. Biasanya prakteknya setiap malam. Tukang pijit, tukang pijit hamok bira. Gesilahar modalna kaleng jeung ite.